Tutu merko aku wis ra tresno, nanging aku ngeroso kowe saiki beto. Ngancani kowe monggo sio-sio, atiku wis kadung loro, wis wokawe tatu jeruning atiku. Saikini aku ra peduli masih yo satan.